Wong zaman kula kos teng kota gedhe anger sore mbaturi kula tak usir fir mulih sakih bojok. Mbok mboten arep-arep kula kesturi. Ya wis teng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Dadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, gak kuatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi banyak juga ulama yang seneng tamu, seneng umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin, semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ki milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Jadi ki wis bener. Perkara nek salemu aman rada tidu, we alhamdulillah. Tapi kadang jadi hasud, lha iku musibah. Jadi wis rada tidu we. Jadi hasud, lha iku skere kok hasud bareng terus. Faham ya, jadi ini masalah mulai ngaji ini yang kata. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak pernah tahu potensi yang dikersana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa itu kalimu, wah ternyata dunga udan butuh bareh. Rian para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali, top-topnya sahabat. Sampai kanji Nabi di pesan ya, apa kan jaluk dunga Uwais Al-Qarni. Pemuda desa mau tukang ngangon wedus. Alim-alim itu yang ada Imam Syafi'i. Ini aku anggar sumpet ngulai kancane jenis Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban wali-wali wong penggawainya angon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya urip Imam Syafi'i. Ini nak sumpet ngulai Syaiban Ar-Ra'i. Mereka anggar kabeh kiai kok duwe-duwe mulya, kok wong mikir, wajar kayak tenanan mulang lah, apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Nanti emang seneng sholat, lah iso buka toko, nyerah harus isi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Kok nak kiai sugih ya mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gugen nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Ruhin. Wah apal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu apal. Keliru nedek nih nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lalu ini raiso niru sing pada akhirnya itu. Syaiban Ar-Ra'i ini alim-alim tiang. Niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Syaiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Takwiyah ketika saya ikut di semua sholat Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyur, benar ulama emang masyur. Itu Syaiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tas'alu hadzal bati. Alime jenengan kok takok wong bedu-bedui. Mereka mengene angon wedhus, ya wong kumuh. Bareng murite ngerti dialek Imam Syafi'i, takoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhus sem wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 kuwi. Ala madzhabika am ala madzhabi? Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara madzhabku ya wajib, aku dhewe wedhus sithik tak zakate, akeh tak zakate. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nak akeh iku mazhab fikih amatir. Lho ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nak isop apa nak sithik gak subhat. Dunyane ruhin lho sithik lah gak subhat. Bodho nak jenenge donya. Lho kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak isop lho apa nak rasa isop gak ono subhate. Paham sik kalau maksudnya. Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, "Wih, wong kok pinter iki, mulai meriah." ditake, alamat dhabi ka alamat dhabi. Ya nek alamat dhabi semua dunia cek akeh sithik wajib zakat. Nah, alamat dhabi ka yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki anggere ditakoki alamat dhabi ka alamat dhabi. Alamat dhabi ka jare madzhab piye? Terus diterang. Akhirnya mulai muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i di konco walim tukang ngono apa? Wedhus. Karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadah ana salat istiqomah jamaah mergo ana santri urip mapan. Jangan-jangan nak ana santri gak sregep napa? Jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nak sing ngaji wong sitok ora semangat. Lan kula duwe murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngeten. Ngiling-ngiling kan nak kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya wis pancen kepen mulang. Thank you.